Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada juz yang keempat, halaman 104. Kita memasuki pembahasan wakaf. Kita sampaikan kembali bahwasanya hukum asal dalam wakaf adalah menyukun huruf terakhir, menyukun huruf yang terakhir. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, wakaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah. Caranya dengan menghapus tanda, satu tanda tanwin, dan menggantinya alif. Fathah dibaca panjang dua harokat dan dinamakan mad iwab, yaitu mad sebagai iwab, sebagai pengganti dari tanwin, atau disebut dengan mad iwab anit tanwin. Kita baca wa naharan, ya dibaca wa nahara, wa nidaan dibaca wa nidaa, ya cuma dua harakat saja. Cuma dua harokat saja. Wanida, ya. Wanida. Kita baca latihan di bawahnya. Inni da'antu qawmi laylan wa nahara. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Saya ingatkan pada laylan, bibir dihimpun ke depan, kemudian dengung. Laylan dimasukkan ke hidung. Ya. Sekali lagi. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Wa asarru wastakbaru istikbara. Lagi wa asarru wastakbaru istikbara. Wa asarru wastakbaru istikbara. Khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. خلق الله سبع سماوات طباقا. خلق الله سبع سماوات طباقا. Fa-nya dibaca dengan tebal. Bi, ya. خلق الله سبع سماوات طباقا. Allahu وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا Perhatikan pada dhammahnya masih ada yang belum memajukan bibirnya ke depan ya. Pada ambatakum ya, ku bibir dihimpun ke depan. Ambatakum masuk ke mim, posisi bibir sudah kembali pada posisi semula. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Pada ja'ala jim pada ja jangan dimasukkan ke ain. Ja'ala seperti itu. Ya. Sekali lagi. Wallahu ja'ala mana tadi? Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata. Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata. Lagi. Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata. Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata. Fahab li min ladunka waliya. Fahab li min ladunka waliya. فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا تبالك halaman berikutnya أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا ya maju pada wawu yang bersukun ya. Antum perhatikan ke saya. Ya. Wa tunzir bihi qauman ludda. Ya. Wa tunzir bihi qauman ludda. Kalau sudah jadi kebiasaan itu antum lihat dhammah itu maju sendiri. Ya. Antum sudah akan refleks nanti. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Tinggal kita biasakan di awal-awal seperti ini kita biasakan semuanya dalam membaca Al-Quran atau murajaah hafalan kita upayakan itu ya. Mungkin di awal-awal akan terasa berat dan capek tapi kalau sudah terbiasa ya mudah dan ringan kita mau nggak maju itu ya. Ketika dhammah kita tidak mau tidak, ketika kita mau malas-malasan itu bibir itu jadi enggak enak. Kalau dhammah enggak maju enggak enak. Kalau sekarang mungkin kita terasa berat ketika apa? Ketika ingin memajukan bibir kita ketika bacaan dhammah. Namun kalau sudah terbiasa insyaallah mudah. Sukar ketika di awal-awalnya saja insyaallah. Wa tunzir bihi qauman ludda. Wa tunzir bihi qauman ludda. Innahu kana 'abdan syakura. Lagi innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Langsung pada qawlan ya, langsung pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit ya. Qawlan ka suaranya seperti itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa بث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Kathiran, majukan, masuk ke hidung. Kathiran, gitu ya. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. فجعلناهم غثاء. فجعلناهم غثاء. فجعلناهم غثاء. فجعلناهم غثاء. وأنزل من السماء ماء. فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا. مريئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا. Kita baca bersama-sama. Inni da'awtu qawmi. Ayat. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Wa asaru wa istakbaru istikbara. Qalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Wa ja'ala asy-syamsa sirajan wa Allahu ambata الأرض نباتا والله جعل لكم الأرض بساطا فهب لي من لدنك وليا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أو تسمع لهم ركزا وتنذر به قوما لدا إنه كان عبدا شكورا وقل لهما قولا كريما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فجعلناهم غثاء وأنزل من السماء فكلوه فكلوه هنيئا مريئا perhatikan pada hanya ya فكلوه فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Waqaf pada huruf berharokat, ya, dengan menyukun huruf tersebut. Ya. Waqaf pada huruf berharokat dengan menyukun huruf tersebut. Contohnya pada dzata lahabin, ya, binnya pada ba itu jadi disukun. Ya. Dzata lahab, kita baca dzata lahab. Fanasiya, ya. Pada huruf ya-nya yang berfathah kita ganti dengan sukun, ya. Dibaca fanasi. Fanasi. Kita baca sayasna naran dzata lahab. Sayasna naran dzata lahab. يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث في الثلث في الثلث ثلث ثلث ya dimajukan bibirnya pada sa dan lam فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح وله الملك يوم ينفخ وله الملك يوم ينفخ وله الملك يوم ينفخ في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد يؤتيكم خيرا مما أخذ يؤتيكم خيرا مما ukhidh. Saya ulang lagi. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Kita ulang lagi. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Yu'tikum khairan illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Jazaa'an liman kana kufir. Jazaa'an liman kana kufir. Fali ummihi as-sudus. Fali ummihi. فلأمه السدس. فلأمه السدس. وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش. وقص عليه القصص. وقص عليه القصص. Tidak ada yang maju ya dalam bacaannya kecuali wawu saja. وقص enggak maju kecuali wawu. وقص عليه القصص. Ya. وقص عليه القصص. في قلوبهم مرض. Kita baca bersama-sama. Zat lahab. Zat lahab. Fahati. Fayasla naran. Zat lahab. Yukhrijul hayya minal mayyit. Fahum syuraka. Kembalikan, diangkat lidah bagian belakangnya. Walahul mulku yawma yunfakh. Walahul mulku yawma yunfakh. Fi jihiha hablum min hasad. Yukfikum khairan mimma ukhin. Alhamdulillah kita telah membaca waqaf pada huruf berharokat. Bagaimana caranya? Dengan mensukun huruf tersebut. Ya. Lahabin maka ba-nya disukun. Fitulus maka pada sa-nya disukun. Dan seterusnya. Ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.